بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على تحريم اللعن. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa para ulama sepakat mengharamkan laknat kepada orang per orang. Karena dalam bahasa, laknat adalah pengusiran dari rahmat, atau secara syariat adalah dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Fala yajuzu an yub'ida min rahmatillahi man la ya'rif wa man la yu'raf haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyyah. Maka tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, orang yang tidak dikenal keadaannya dan penutupan hidupnya, dengan pengetahuan yang tegas. Dan enggak tahu apakah dia mungkin mau taubat atau berubah atau masuk Islam. Falihada qalu, karena itu mereka berkata, la yajuzu la'na ahadin bi'ainihi, tidak boleh melaknat seseorang secara ta'yin, musliman kana au kafiran, muslim ataupun kafir, au dabbah atau kendaraan, hewan tunggangan, illa man alimna binassin syar'i, kecuali siapa yang kita ketahui secara nas syariat bahwa dia mati di atas kekafiran, seperti Abu Lahab, au yamutu alaihi, atau mati di atas kekafiran seperti Abu Jahal wa Iblis. Wa ammal la'an bil wasfi, adapun melaknat dengan wasf, dengan gambaran orang yang begini dilaknat, orang yang begitu dilaknat, falaisa biharam, yang demikian tidak haram. Kala'nil wasilah wal mustausilah, seperti dilaknatnya al muwasilah wal mustausilah wal washimah wal mustausimah. Siapa itu? Kenapa kau mu'annas semua? Karena yang biasa melakukannya adalah perempuan. Yang pertama wasilah, yang mencabut bulu matanya. Wal mustausilah, yang meminta dicabut bulu matanya. Berarti wanita yang bulu matanya dicabut, dicukur, dan salonnya yang mencukurnya, dua-duanya dilaknat. Wal washimah wal mustawshimah adalah yang mentato dan ditato. Ini juga mu'annas karena memang yang melakukannya adalah kebanyakan para wanita. Mengapa? Karena tato itu adalah upaya untuk mempercantik diri, sehingga kalau dilakukan oleh laki-laki, itu laki-laki banci. Laki-laki banci. Karena memang dilakukan sejak dulu perempuan. Itu pun dilarang. Artinya kalau laki-laki yang melakukan, dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama, melakukan hal yang haram yang menyebabkan dilaknat pelakunya. Yang kedua, menyerupai perempuan. Al-washimah, yang mentatonya. Wal-mustawshimah adalah yang minta ditato. Berarti yang minta ditatonya dan tukang tatonya, dua-duanya dilaknat. Kita tidak bilang fulan mau fulan secara ta'yin. Mengapa? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh melaknat mereka padahal mereka benar-benar melakukan hal yang dilaknat? Iya, tidak boleh. Karena bisa jadi dia akan berubah jadi baik, bisa jadi dia akan bertaubat, bisa jadi dia akan masuk Islam, bisa jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak. Sehingga kalau secara ta'yin jangan. Tetapi kalau secara umum siapa yang mentato atau yang minta ditato maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini ancaman sehingga mereka-mereka akan mendapatkan peringatan keras dari hadis Rasulullah SAW. Demikian pula hadis lain. La'anallah akilal riba wa mukilahu wa syahidayhi. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba dan dua saksinya. Akil riba yang memakan riba, rentenir dan sejenisnya. Rentenir yang tidak resmi maupun rentenir yang resmi. Emang ada rentenir yang resmi? Rata-rata tidak resmi. Nah, tapi ada rentenir yang resmi pakai nama Bank Fulani, Bank Fulani. BANK. Rentenir bukan sama. Meminjamkan dengan mengambil keuntungan. Wal musawwirin juga disebutkan dengan laknat. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat para pembuat-pembuat gambar-gambar makhluk hidup. A'udzubillah minal la'an. Dilaknat mereka yang membuat gambar-gambar. Rasulullah SAW ketika masuk rumah melihat di tirainya ada gambar-gambar, beliau mencabutnya dengan muka yang berubah merah sehingga Aisyah takut dan berkata, aku berlindung pada Allah SWT, apa salahku ya Rasulullah? Ini gambar-gambar ini pelaku-pelakunya diazab oleh Allah SWT asyadd azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling kerasnya azab nanti yaumil qiyamah adalah bagi para musawwir, para pembuat gambar-gambar makhluk hidup. Di dalam lafadznya ada lafadz la'anallah. Allah melaknat para musawwirin. Barakallahu fikum. Sehingga buku-buku kalian yang ada gambarnya, gambar wajah, hendaklah dihapus, ditutup, dirobek. Silakan pilih. Kemarin masih ada. Yang saya heran, anak sekelas kamu masih belum mengerti tentang gambar, hukumnya. Buku siapa? Itu? Bukan? Hah? Hapus, coret. Itu pelakunya dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dikatakan asyadda an-nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Coret, ditutup atau disobek sekalian. Na'am barakallahu fikum. Termasuk yang zalimin, yang fasikin. Dalam Al-Quran disebutkan Allah melaknat orang-orang zalim, Allah melaknat orang-orang fasik. Wal kafirin, Allah melaknat orang-orang kafir. La'nan kabira, bahkan dengan laknat yang besar. Wala'ni man ghayyara min al-manar al-ard. Demikian pula dilaknat orang-orang yang merubah rambu-rambu jalan atau merubah garis-garis tanah. Itu dalam hadis kita. Wa man tawalla ghayra mawalihi, siapa yang menjadikan maula apa yang bukan walinya, yakni menisbatkan kepada satu suku padahal bukan maulanya. Seorang yang dibebaskan oleh fulan, ini budak hamba sahaya yang dimerdekakan oleh fulan akan dikatakan maula fulan. Baik. Tetapi ada yang memberikan wala dalam keadaan enggak ada hubungan wala. Atau yang di atasnya mengambil si fulan sebagai maula padahal bukan maulanya. Dua-duanya disebutkan dengan ancaman laknat juga. Wa man intasaba ila ghairi abihi. La'anallah man nasaba ila ghairi abihi. Siapa yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya. Harusnya ibni fulan, dia ganti ibni allan. entah karena benci sama bapaknya atau karena bapaknya bercerai dengan ibunya, kemudian tidak mau menyebutkan bapaknya sehingga nasabnya diganti, itu juga dilaknat. La'anallah man intasaba ila ghairi abi. Allah melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, kepada selain bapaknya. Wa man ahdatha fil islami hadasan aw awa muhdisan. Ini dalam hadis kita. Dilaknat orang yang mengada-adakan dalam Islam satu perkara bid'ah, ajaran baru. Atau dilaknat orang yang melindungi orang-orang yang mengadakan perkara baru, ajaran baru dalam Islam. Wa ghairi dalika, dan lain-lainnya dari dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan adanya laknat yang sifatnya ta'mim, bukan ta'yin. Berarti laknat ada dua, ada ta'yin, ada ta'mim. Yang ta'yin tidak boleh. Demikian kata para ulama termasuk Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun ta'mim tidak mengapa, sesuai dengan apa yang ada dalam dalil-dalil dari hadis ataupun dari ayat. Wa ghairi dzalika mimma ja'at an-nusus asy-syar'iyyah bi'tlaqihi 'ala al-awsaf, dan lain-lainnya dari apa-apa yang datang pada dalil-dalil, pada nas-nas syar'iyyah, nas-nas syar'iyyah, bisa Quran, bisa Sunnah, bi'tlaqi, yang menyebutkan kalimat laknat tersebut, alal awsaf, terhadap sifat-sifat tertentu, la alal a'yan, bukan kepada ta'yin, mu'ayyan fulan wa fulan. Wallahu ta'ala a'lam. Dalil kedua dalam bab ini, bab apa? Jangan-jangan lupa. Dalil kedua dalam bab, nah, man dzabaha li ghairillah. Hadis pertama atau dalil pertama adalah hadis yang melaknat. La'anallah, Allah melaknat orang yang menjemlih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau itu hadis yang pertama. Adapun dalil yang pertama adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki. Kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ketiga adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan la'anallah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis berikutnya, berarti dalil keempat atau hadis kedua, an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala al-jannata rajulun fi dubab. Dari Tariq ibn Shihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang masuk surga karena lalat, dan masuk neraka seseorang karena lalat. Karena lalat seorang bisa masuk surga, karena lalat juga seorang bisa masuk neraka. Qalu, mereka bertanya, wa kaifa dzalik, bagaimana itu ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati satu kampung, satu kaum yang memiliki berhala. La yujawizu ahadun hatta yuqarrib. Tidak boleh melewati jalan tersebut kecuali harus berkurban dengan sesuatu. Qalu li ahadihima. Mereka berkata kepada salah satunya, qarrib, berkurbanlah untuk berhala ini. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Orang tadi berkata, aku enggak punya apapun yang bisa aku kurbankan. Qalu, mereka berkata lagi, qarrib walau dubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Fa qarraba dubaban fa khallu sabilahu. Maka dia berkurban seekor lalat diberikan kepada berhala tersebut, pada khalan nar, maka dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, mereka berkata lagi kepada orang yang kedua, ma kuntu, dengan perintah yang sama tentunya, dengan kalimat qarrib, berkurbanlah. Ternyata orang tadi berkata, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal." Aku tidak akan memberikan apapun kepada selain Allah Ta'ala sebagai kurban. Aku enggak akan mengorbankan sesuatu apapun kepada selain Allah azza wa jal. Fadarabu 'unuqahu, maka mereka pun memenggal lehernya. Pada khalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Berarti orang pertama masuk neraka karena apa? Karena lalat. Berkurban kepada berhalanya, berhala kaum tersebut dengan seekor lalat, ternyata menyebabkan dia masuk neraka. Sedangkan yang kedua tegas mengatakan, aku tidak akan berkurban apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun seekor lalat, aku tidak mau. Maka dia dibunuh dan dia masuk surga. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Al-A'mash an Sulaiman ibn Maysarah an Tariq ibn Shihab yarfa'uhu qala daqala al-jannah rajulun fi dubab ila akhirih. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, menyatakan, menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah, berkata kepada kami Al-A'mash dari Sulaiman ibn Maysarah dari Tariq ibn Shihab yarfa'uhu, dirafa'kan kepada Nabi. Kemudian disebutkan hadisnya. Sedangkan Tariq ibn Shihab, huwa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmusi, kunyahnya Abu Abdullah. Ra'an Nabiya, beliau sempat melihat Nabi SAW, wa huwa rajulun, yani sudah dewasa. Qala al-Baghawi wa nazala al-Kufah, kata al-Baghawi beliau tinggal di Kufah. Qala Abu Dawud, ra'an Nabiya wa lam yasma' minhu. Adapun Abu Dawud berkata, orang ini memang melihat Nabi tetapi tidak mendengar sedikit pun dari Nabi. Lam yasma' minhu syai'an. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz, idza sabata annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi. Kalau dia benar-benar melihat Nabi, maka beliau adalah sahabi. Karena definisi sahabi, definisi sahabat adalah yang bertemu Nabi, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau definisi ini ada pada beliau, berarti beliau sahabat. Kalau sahabat, mendapatkan jaminan, mendapatkan keutamaan tersendiri. Dan disebutkan as-sahabatu kulluhum udul. Kata para ulama ahli hadis, bahwa para sahabat semuanya adil, bisa diterima riwayatnya. Semuanya adil, bisa diterima riwayatnya. Berbeda dengan mereka-mereka yang bukan sahabat, akan ditanya hafalannya kuat atau tidak kuat, akan ditanya pula kejujurannya jujur atau tidak jujur. Tetapi para sahabat sudah dipastikan mereka, karena mereka hidup di masa ayat masih turun. Kalau saja ada masalah dengannya, pasti akan turun ayat atau Nabi akan menyatakan jangan dari fulan atau si fulan begini dan begitu. Sebagaimana para munafikin yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, wa idza sahabat sabata annahu lam yasma' minhu. Kalau telah sabit bahwa beliau tidak mendengar dari Nabi, fariwayatu anhu mursalu sahabi, berarti riwayatnya mursal, tapi mursalnya sahabat. Kalau mursalnya sahabat, diterima mursal sahabi, wa huwa maqbulun ala rajih. Mursalnya sahabat diterima, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa kanat wafatuhu ala ma jazima bihi Ibn Hibban sanata 83. Adapun wafatnya sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban, bahwa beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Qawluhu dakhala jannah rajulun fi dubab ay min ajli dubab. Masuk surga seseorang fi dubab, pada lalat. Maksudnya apa pada lalat? Maksudnya adalah karena lalat. Ay li ajli ad-dubab. Lianna fi ta'til ta'lil. Karena huruf fi kadang juga bermakna ta'lil. Jadi kalian jangan menerjemahkan fi dengan letter lak. Kadang-kadang bermakna ta'lil. Baik. Kalian sudah belajar di awal kitab Umdatul Ahkam di bab taharah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Apa artinya? Qala Rasulullah sallam fil bahri. Berkata Rasulullah sallam di dalam laut, begitu. Hah? Berkata Rasulullah sallam di atas laut. Atau berkata Rasulullah sallam pada laut. Apa itu fi? Qala Rasulullah sallam fil bahri. Hilul maitatuhu tahurun ma'uhu. Atahurun ma'uhu hilul maitatuhu. Kadang maknanya tentang ETG. Kadang maknanya karena KRN. Kadang maknanya di dalam. Kadang maknanya atas. Bisa enggak? Mana atas? Apa contohnya? Contohnya ayat Allah SWT tentang tukang-tukang sihir di masa Fir'aun. La usallibannahu fi judu'in nakhli. Aku akan salib kalian di judu'in nakhli. Di judu' namanya. Baik. Aku akan salib kalian di dalam pohon. Ya gak mungkin. Berarti fi bukan maknanya di dalam saat itu. Maknanya ala, di atas. A'amintum man fis sama. Apa maknanya? Fi lagi Fatimah. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Di dalam langit? Astagfirullah. Kalau dalam langit berarti langitnya lebih besar dari Allah Ta'ala. Mustahil. Enggak ada yang lebih besar dari Allah. Bukan di dalam langit. Fi bimakna ala, kayak ini tadi. Fi judu'in nakhli, yani di atas pokok pohon kurma, di batang-batang pohon kurma di atasnya, bukan di dalamnya. Demikian pula barakallahu fikum, a'amintum man fis sama. Tidakkah kalian takut dengan yang di atas langit sana? Baik, itu satu tafsiran. Tafsiran lainnya, kalau kalian bersikeras menafsirkan fi maknanya di, maka samanya bermakna sumu, di ketinggiannya. Allah di ketinggiannya. Fi sumu, sama bermakna sumu. Wallahu ta'ala alam bisawab.